Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa'inna asdaqal hadith kalamullah ta'ala wa khairal hadji hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan terakhir masih di bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dari Quran Surat Ali Imran 175: innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Terakhir, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di bab ini mengutip hadis dari Abu Sa'id yang diriwayatkan secara marfu, namun para ulama mengomentari hadis ini. Kebanyakan dari mereka mengatakan hadis ini dhaif, tetapi secara makna itu benar. Hadis yang dimaksud adalah inna min dha'fil yaqin an turdin nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tazummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya termasuk dari tanda lemahnya keyakinan adalah engkau mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dan engkau memuji mereka atas rezeki yang Allah berikan, kemudian engkau cela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan dapat direbut oleh adanya orang-orang yang rakus atau tamak terhadapnya, dan tidak pula dapat ditolak oleh karena adanya orang-orang yang membenci. Kalimat anturlin nas bisa khatillah, engkau mencari ridho manusia dengan sesuatu yang membuat Allah murka, ini sudah dijelaskan. Tinggal berikutnya qauluhu wa antahmadahum ala rizqillah. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan engkau memuji mereka, memuji manusia atas rejeki yang Allah berikan, ay alama wasala ilaika min aidihim, yakni atas apa yang telah Allah sampaikan kepadamu melalui perantara mereka, manusia. Bi an tudhifahu ilaihim wa tahmadahum alaihi, yaitu dengan cara engkau sandarkan apa yang Allah sampaikan kepadamu itu dari mereka. Wa tahmadahum alaihi, dan engkau puji mereka atasnya. Menyandarkan sesuatu yang Allah berikan kepada manusia dan memuji manusia karena hal tersebut. Ini yang dimaksud dengan engkau puji mereka manusia atas rezeki yang Allah berikan. Jadi lebih cenderung memberikan pujian itu kepada manusia yang sifatnya hanya sebagai perantara. Padahal disebutkan di sini fa innal mutafaddila fil haqiqati huwa Allah wahdah. Sebenarnya yang memberikan karunia pada hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Alladzi qaddarahu laka, yang Allah telah tetapkan untukmu, wa awsalahu ilaika, dan Allah sampaikan kepadamu. Jadi meskipun rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sampai kepada kita melalui perantara manusia, maka jangan pernah lupakan Allah. Jangan sampai karena itu kemudian memberikan pujian kepada manusia habis-habisan, sementara Allah dilupakan. Karena walau bagaimanapun, yang memberi karunia, yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sebatas jadi perantara saja. Jadi perantara sampainya rezeki Allah kepada kita, bukan yang memberi. Yang memberi hanyalah Allah. Jadi tetap pujian itu harus kita sampaikan, tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita memberikan pujian kepada manusia atas rezeki yang Allah sampai kepada kita melalui mereka, maka ini masuk dalam kategori lemah keyakinan. Ya. Nah, alasannya sekali lagi karena yang memberi karunia hanyalah Allah. Yang memberi rezeki pada hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada amran qayyada lahu asbaban. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki satu perkara, qayyada lahu asbaban, maka Allah akan adakan sebabnya. Jadi enggak akan terjadi begitu saja, selalu ada sebab yang melatar belakangi. Contoh sederhananya, kita dapat rezeki oleh sebab kita kerja pada seseorang misalnya. Allah ingin memberikan rezeki kepada kita, tapi dengan sebab kita kerja pada teman kita, saudara kita, nah itu. Wala yunafi hadza hadis man la yashkurun nas la yashkurullah. Ini apa yang telah disampaikan tadi sama sekali tidak bertolak belakang dengan hadis siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Artinya memang pantas bagi kita untuk berterima kasih kepada manusia, kepada siapa saja yang menjadi wasilah rezeki Allah itu sampai kepada kita. Patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih kepadanya. Tapi jangan sampai lupakan Allah. Karena siapapun yang menjadi perantara sampainya rezeki Allah kepada kita, ya itu sifatnya hanya wasilah saja, hanya perantara saja. Li'anna syukrohum innama huwa biddu'a ilahum. Sebab bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada manusia, itu hanya sebatas mendoakan mereka saja. La likaunillah saqahu ala aidihim, karena Allah telah menyampaikan rezeki tersebut melalui perantara mereka. Jadi ya wajar kalau kita bersyukur, kita menampakkan rasa terima kasih kepada mereka manusia. Fanad'u lahum au fatad'u lahum au tukafi'uhum. Engkau doakan mereka atau engkau balas kebaikan mereka. Li hadisin man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikannya. Kalau kalian tidak mendapati atau tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan untuk membalasnya, maka doakan. Doakan. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian yakin, kalian tahu bahwa kalian telah membalasnya dengan baik. Jadi ini ya kewajiban kita kepada manusia, kepada siapa saja yang menjadi perantara sampainya rezeki Allah kepada kita. Cukup bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Dengan apa? Mendoakannya sebaikan. Cukup seperti itu. Ya. Kalau mau ada nilai lebih, maka balas kebaikannya dengan pemberian yang kita siapkan, hadiah atau semisalnya. Qala fa idhafatus sani'ati ilaihim likaunihim saru sababan fi isalil ma'ruf ilaika. Maka disandarkannya perbuatan kepada mereka, man sana'a ilaikum ma'rufan, siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, berbuat baik kepada kalian, ini disandarkannya perbuatan baik kepada mereka karena mereka menjadi sebab fi isalil ma'ruf ilaika, sampainya kebaikan kepadamu. Walladzi qaddarahu wasaqahu huwallahu wahdah. Namun diingat, yang telah menetapkannya dan telah memberikannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Karena kita tahu, kita sadar bahwa ya, rezeki Allah itu enggak langsung turun dari langit begitu saja kan? Selalu ada sebab, selalu ada perantara yang membuat kita dapat nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, termasuk dari tanda lemahnya keyakinan adalah kita memberikan pujian kepada manusia atau kepada siapa saja yang menjadi perantara datangnya rezeki Allah kepada kita. Kenapa dikategorikan termasuk dari tanda lemahnya keyakinan? Karena seolah-olah kita khawatir kalau kita tidak memberikan pujian kepada mereka, kita tidak bakal dapat lagi. Kan begitu? Ya. Khawatir. Nah, padahal rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi tanpa ada wasilah sekalipun kita dapat rezeki. Qala qawluhu wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Kemudian berikutnya termasuk dari tanda lemahnya keyakinan adalah engkau mencela mereka, mencela manusia atas apa-apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Maksudnya li annahu lam yuqaddir laka ma talabtahu ala aidihim. Karena Allah tidak menakdirkan untukmu, tidak menetapkannya untukmu atau menjadi bagianmu apa-apa yang kamu pinta melalui mereka. Jadi kalau yang pertama, ketika dapat rezeki melalui perantara manusia, memberikan pujian kepada manusia. Tapi ketika tidak dapat rezeki melalui perantara manusia, maka memberikan celaan kepada manusia. Ini yang kedua. Ini yang dimaksud. Ini yang menjadi tanda lemahnya apa? Iman, lemahnya keyakinan. Faman 'alima annal mutafarrida bil 'ata'i wal man'i huwallahu wahdah wa annahu huwalladhi yarzuqul 'abda bisababin wa bila sabab wa min haitsu la yahtasib lam yamdah makhluqan 'ala rizqin wa lam yadhumhu 'ala man'in. Lihat di sini. Orang yang tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bersendirian dalam hal memberikan sesuatu atau menahan sesuatu, dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memberikan rezeki kepada hambanya baik dengan sebab ataupun tidak dengan sebab, bahkan dari jalan yang tidak diduga-duga, maka dia tidak akan memuji makhluk secara berlebihan atas rezeki yang dia terima, dan dia tidak akan membenci atau mencela makhluk atas sesuatu yang dia tidak dapatkan. Jadi kan jelas kenapa disebut lemah keyakinan. Orang yang memberikan pujian kepada manusia ketika dapat sesuatu dari mereka, dan mencela manusia ketika tidak mendapatkan apa-apa dari manusia. Orang yang kuat keyakinannya mengerti bahwa yang memberi dan yang menahan itu pada hakikatnya adalah siapa? Allah. Allah yang memberi. Sampai rezeki Allah kepada kita, yaitu pada hakikatnya dari Allah. Terhalangnya rezeki Allah untuk sampai kepada kita, ini juga kehendak Allah, karena Allah lah yang maha kuasa memberi dan menahan. Orang yang yakin, dia tidak akan memberikan pujian kepada makhluk atas rezeki yang dia dapatkan melalui perantara makhluk, dan tidak akan mencela makhluk atas apa-apa yang dia tidak dapatkan. Wa yufawwidu amrahu ila Allah, namun menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat mencegah apapun yang engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang dapat memberi apapun yang engkau cegah, engkau tahan. Ya. Wa ya'tamidu alaihi fi amri dinihi wa dunyahu, dan bersandar hanya kepada Allah dalam urusan agamanya dan dunianya. Qala wa qad qarrara an-nabiyyu hadzal ma'na biqaulihi fil hadis inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Ini diperkuat dengan pernyataan Nabi dalam hadis setelahnya, disebutkan inna rizqallah, sesungguhnya rezeki Allah itu enggak akan direbut, enggak akan habis diambil oleh karena adanya ketamakan orang-orang yang tamak, dan enggak akan dapat tertahan oleh karena adanya kebencian orang-orang yang benci. Sudah kita sampaikan, bagaimanapun banyaknya jumlah orang yang begitu rakus tamak terhadap dunia, tetap kita ada bagiannya, nggak akan kehabisan. Jadi nggak perlu apa khawatir. Bagaimanapun orang benci kepada kita, nggak suka dengan usaha yang kita jalani, tetap Allah menyiapkan rezekinya, ada bagiannya dari usaha kita. Jadi enggak perlu khawatir. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Fatir, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmatnya, maka enggak akan ada yang dapat menahannya. Kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada manusia, maka enggak akan ada yang dapat menahan rahmat tersebut. Dan sebaliknya, apa yang Allah tahan, maka enggak ada yang bisa melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Kalau keyakinan kita tentang hal yang seperti ini sudah menancap kuat dalam diri, maka sebenarnya hidup ini simpel, tidak diiringi dengan segala macam kekhawatiran, ketakutan, cemas, was-was. Karena kita tahu segala urusan ada di tangan Allah, maka kewajiban kita hanya mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan sebatas upaya. I'malu, sebagaimana saran atau pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah, bekerjalah. Nah, fasayarallah amalakum, Allah akan melihat amalan kalian. Qala Syekhul Islam, al-yaqinu yatadhammanul yaqin fil qiyam bi amrillah wa ma wa'adallah ahla ta'atihi, wa yatadhammanu al-yaqina bi qadarillah wa khalqihi wa tadbirihi. Syekhul Islam mengatakan keyakinan itu meliputi keyakinan ketika menjalankan perintah Allah dan terhadap apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang taat kepadanya, serta meliputi keyakinan terhadap apa yang Allah tetapkan takdir Allah dan ciptaannya serta pengaturannya. Jadi saat menjalankan perintah Allah itu disertai dengan keyakinan, kemudian yakin terhadap segala sesuatu yang Allah janjikan bagi siapa yang taat kepadanya, lalu yakin terhadap segala ketetapan Allah terhadap ciptaannya dan juga terhadap segala pengaturannya. Fa idza ardaitahum bi sakhatillah lam takun muqinan la bi wa'dihi wala bi rizqihi. Namun jika engkau cenderung mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, lam takun mungkinan, maka engkau tidak termasuk kategori orang yang yakin. Tidak terhadap janjinya, tidak pula terhadap rezekinya. Berarti satu-satunya cara adalah jangan prioritaskan ridho manusia. Ya. Kalau kita kejar ridho manusia itu enggak akan pernah selesai. Ya. Ghoyatun la tudrok. Tujuan yang enggak akan pernah bisa dicapai. Jangan sampai berjuang mencari ridho manusia. Waliyaudzubillah, fakta yang terjadi memang orang-orang yang cenderung mencari ridho manusia itu justru dengan sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Ini yang mengerikan. Kalau sudah seperti itu berarti gak yakin dengan janjinya Allah, gak yakin dengan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita prioritaskan adalah ridho Allah. Sebagaimana nanti akan ada keterangannya dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah mengatakan barang siapa yang mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Dan Allah akan buat manusia menjadi ridho terhadapnya. Qala fa innahu innama yahmilul insanu ala dhalika. Sesungguhnya yang membuat seseorang cenderung mencari ridho manusia adalah imma mailun ila ma fi aydihim fayatrukul qiyam fihim bi amrillah lima yarjuhu minhum. Bisa jadi karena ada kecondongan kepada apa yang ada di tangan manusia. Ada udang di balik batunya. Ada kemanfaatan yang ingin di capai. Fayatrukul qiyam fihim bi amrillah, sehingga ia meninggalkan kewajiban yang seharusnya ia lakukan. Wa imma dha'fu tasdiqihi bima wa'adallahu ahla ta'atihi minan nasri wat ta'yid wat thawab fid dunya wal akhirah. Dan yang kedua, bisa jadi karena lemah pembenarannya terhadap janji Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang taat kepadanya, berupa apa? Kemenangan, pertolongan, pahala di dunia dan akhirat. Jadi itu dua sebab mengapa ada orang yang cenderung mengejar ridha manusia. Sebab yang pertama, biasanya ada kecenderungan kepada apa yang manusia miliki, entah harta atau kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Ada manfaat yang ingin diharapkan. Sebab yang kedua, karena lemah pembenarannya terhadap janji Allah untuk siapa saja yang taat kepadanya. Enggak yakin. Padahal Allah itu la yukhliful mi'ad. Ya. La yukhlifu wa'dah. Enggak akan menyelisihi janjinya. Qala fa innaka idza ardaita Allah nasaraka wa razaqaka wa kafaka ma'unatahu. Sesungguhnya engkau kalau lebih cenderung mencari ridha Allah, lihat di sini. Kalau engkau cenderung lebih mencari ridha Allah, niscaya Allah akan memberikan kemenangan kepadamu, pertolongan kepadamu, rejeki kepadamu, dan Allah akan mencukupkanmu dari kebutuhan-kebutuhan. Ya. Karena tidak ada pertolongan yang sempurna kecuali pertolongannya Allah. Gak ada yang memiliki rezeki kecuali Allah. Gak ada yang bisa memberi kecukupan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha sempurna. Qala wa irdha'uhum bima yaskhathu Allah innama yakunu khaufan minhum wa raja'an lahum. Dan sesungguhnya mencari ridha manusia dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah itu semata-mata karena takut dari manusia dan berharap kepada apa yang ada pada mereka. Seharusnya rasa takut itu harus kepada Allah, bukan kepada manusia. Berharap itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Nah, orang yang mengejar ridha manusia itu semata-mata karena takut dari mereka dan berharap kepada apa yang ada di sisi mereka. Apalagi kalau sampai berani melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika min dha'fil yaqin. Dan itu merupakan tanda lemahnya keyakinan. Wa idza lam yuqaddir laka ma tadhunnu annahum yaf'alunahu ma'aka. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan sesuatu untukmu, maka kamu tidak akan mengira mereka bisa melakukannya dan mendatangkannya untukmu. Artinya bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Kalau Allah tidak tentukan, Allah tidak tetapkan, enggak akan terjadi. Walaupun banyak orang berusaha mewujudkannya. Fal amru fi dzalika ilallahi la lahu, maka persoalannya itu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada mereka manusia. Fa innahu masya'akana wa malam yasha' lam yakun, sebab apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Ya. Sekali lagi ini soal keyakinan. Ini soal keyakinan. Ya. Kalau keyakinan kita kuat, mantap, maka yang akan jadi prioritas utama kita adalah ridha Allah. Tapi kalau keyakinan kita lemah, maka yang kita kejar adalah ridhonya manusia. Fa idza dhammamtahum ala ma lam yuqaddir aw lam yuqaddar kana dhalika min dha'fi yaqinika. Jika engkau cela mereka manusia atas sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, maka ini juga termasuk dari tanda lemahnya keyakinanmu. Ya. Fala takhafuhum wala tarjuhum wala tadhummuhum min jihati nafsika wa hawaka. Oleh karena itu, jangan takut kepada mereka, jangan berharap kepada mereka, jangan pula mencela mereka berdasarkan apa yang datang atau ada pada dirimu dan hawa nafsumu. Walakin man hamidahullah wa rasuluhu minhum fahuwal mahmud, wa man dhammahullah wa rasuluhu minhum fahuwal madhmum. Namun siapa yang Allah dan Rasulnya puji dari kalangan manusia, maka itulah yang terpuji. Dan siapa yang Allah dan Rasulnya cela dari kalangan manusia, maka itulah yang tercela. Ya, jadi jangan gampang memberikan pujian, jangan juga terlalu gampang memberikan celaan. Nah. Walamma qala ba'du wafdi bani Tamim ay Muhammad a'tini fa inna hamdi zainun wa dammi shaynun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakallah. Ketika sebagian utusan dari bani Tamim mengatakan kepada nabi kita, ay Muhammad a'tini, hey Muhammad, berikan sesuatu kepadaku, sesungguhnya pujianku adalah sebuah keindahan, kebaikan. Wadhammi, dan celaanku adalah sebuah keburukan. Kata Nabi SAW, dzakallah, itu haknya Allah. Ya. Nah. Kalau pujian yang bisa mendatangkan keindahan itu pujian Allah, dan celaan yang bisa mendatangkan keburukan itu celaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pujian dan celaan yang datang dari manusia itu tidak mesti menunjukkan keindahan, kebaikan, dan keburukan. Ya. Tidak jarang pujian diarahkan kepada pihak yang salah, yang seharusnya layak mendapatkan celaan, atau sebaliknya, celaan ditujukan kepada pihak yang salah, yang semestinya mendapatkan apa? Pujian, yaitu manusia. Manusia memang seperti itu. Mudah sekali memberikan pujian. Kalau diberi sesuatu memuji, kalau tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari saudaranya, mencela. Kan begitu. Ya. Ada pihak yang inginnya happy terus. Apa yang dilakukan? Mencari ridho manusia. Walaupun dengan cara-cara yang sebenarnya mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu sifatnya sementara. Ya. Qala wa fil hadis wa dalla al hadis ala anna al iman yazid wa yanqus wa anna al a'mal min musammal iman. Hadis yang tadi kita baca ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan keterangan bahwasanya amal itu masuk dalam kategori iman. Karena iman itu i'tiqadun bil qalbi, qaulun bil lisan, amalun bil arkan atau bil jawarih, keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dalam lisan, dan amal yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi korelasinya atau hubungannya sangat jelas, nampak sekali antara amal dengan iman. Dan kalau bicara keyakinan, maka ini juga kaitannya sangat erat dengan yang namanya iman. Keyakinan kadang menguat, kadang melemah. Ya sama seperti apa? Iman. Iman kadang menguat, kadang melemah. Ada sebab-sebab yang membuat keyakinan itu menguat, ada juga sebab-sebab yang membuat keyakinan itu melemah. Dan dalam hadis yang kita bahas tadi disebutkan ciri-ciri lemahnya apa? Keyakinan. Begitupun dengan iman. Ada sebab-sebab yang membuat iman naik, bertambah kuat, ada juga sebab-sebab yang justru membuat iman itu lemah, berkurang. Nah, ini semua pastinya berhubungan dengan amal. Oleh karenanya, amal bagian daripada iman. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.